السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, para pemirsa televisi Roja dimanapun anda berada, para pendengar suara iman, semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Pembahasan kita masih pada bab tentang wujub ta'ati ulatil amri fi ghairi ma'siyah, kewajiban untuk mentaati para ulil amri dalam hal yang berkaitan dengan ketaatan pada Allah dan bukan berkaitan dengan kemaksiatan. Dan sudah kita bahas sejumlah hadis dalam bab ini. Yang terakhir adalah hadis dari Wa'il bin Juhur radhiyallahu anhu qala sa'ala Salamah ibn Yazid al-Ju'afi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya nabi Allah, katab li wahai nabi Allah, ara'aita in qamat alaina umara'u yas'aluna haqqahum, bagaimana pandanganmu wahai Rasulullah jika muncul pada kami para pemimpin yang mereka meminta hak mereka, wa yamna'una haqqana, dan mereka mencegah, mereka menghalangi kami dari hak-hak kami. Fama ta'muru, apa yang kau perintahkan kami, yakni untuk melakukannya. Fa'a'radu anhu thumma sa'alahu, maka Nabi alaihissalam berpaling dari orang yang bertanya tersebut. Kemudian orang itu bertanya untuk kedua kalinya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isma'u wa'ati'u, dengarkanlah dan taatilah. Fa innama alaihim ma humilu, karena sungguhnya bagi mereka yang menjadi tanggung jawab mereka adalah apa yang mereka dipikulkan, diamanahkan kepada mereka. Wa alaikum ma humiltum, dan kalian juga mempunyai kewajiban, itu apa yang diwajibkan kepada kamu sekalian. Hadis ini telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dan kita lanjutkan hadis berikutnya. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasiah. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha, sesungguhnya akan terjadi, yakni sesudah aku. Atharatun, akan terjadi sesudahku. Atharatun, kata para ulama, atharatun yaitu adanya sikap dari para penguasa terhadap rakyat mereka, yaitu bahwa mereka mendahulukan diri-diri mereka dari masalah keduniaan, dan mereka mencegah hak-hak kaum muslimin. dan mereka lebih mengutamakan diri mereka daripada yang lainnya. Ini adalah asaratun. Jadi akan datang sesudah aku perilaku yang demikian dari para pemimpin kalian. Wa umurun tungkirunaha, dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa ta'muru man adraka minna dhalika? Wahai Rasulullah, bagaimana engkau perintahkan di antara kami yang menemukan hal tersebut? Yani dia masih hidup ketika terjadi hal tersebut. Munculnya para pemimpin yang lebih mengutamakan diri mereka dan menghalangi rakyat mereka dari hak-hak rakyat itu. Apa yang engkau ajarkan kami? Bagaimana harus kami lakukan ya Rasulullah? Qal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'adduna al-haqq alladhi alaikum. Kalian tetap melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kalian. Wa tas'aluna Allah alladhi lakum, dan kalian memohon kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Minta pada Allah. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, jadi hadis ini telah diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang terjadi setelah beliau meninggal atau di masa-masa yang akan datang. Bahwa akan muncul para pemimpin yang mereka lebih mengutamakan diri mereka, bahkan menghalangi hak-hak rakyat mereka. Ini telah diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sejak 1400 tahun yang lalu. Nah, oleh karena itu, ketika beliau menyampaikan berita ini, maka para sahabat bertanya, dan pertanyaan mereka sangat bermanfaat. Mereka bertanya tentang sikap. Ini apa yang engkau, atau bagaimana kami melakukan terhadap apa yang terjadi itu? Bagaimana kami mensikapi apa yang kau perintahkan kami untuk mengerjakannya? Jika ada di antara kami yang dia menemui, mengalami hal tersebut, yaitu munculnya para pemimpin yang lebih mengutamakan diri mereka dan menghalangi umat dan rakyat dari hak-hak rakyat dan umat, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu'adduna al-haqq alladhi alaikum. Kalian tetap melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kalian. Yani as-sam'u wa ta'ah. Laksanakan apa yang menjadi kewajiban kalian. Tetap mendengar mereka, menaati mereka dalam hal yang ma'ruf. Kita dilarang dalam kondisi demikian munculnya pemimpin-pemimpin yang mereka lebih mengutamakan diri mereka dan menghalangi hak-hak rakyat mereka. Kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita tetap melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita terhadap mereka, yaitu apa? Sam'u wa ta'atu, mendengar dan menaati, yakni dalam hal yang ma'ruf. Jika ada orang ingin menasihati, menasihatilah mereka dengan cara yang baik, atau menyurati mereka dengan kalimat-kalimat yang baik. Tapi yang jelas bahwa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini petunjuk beliau, kita diperintahkan dalam kondisi demikian tetap untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita terhadap mereka. Kemudian kata beliau alaihi salatu wassalam, wa tas'aluna Allah alladhi lakum, dan kalian memohon kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Minta kepada Allah, tidak usah minta pada mereka, ya, tetapi minta kepada Allah Azza wa Jalla. Ini satu pedoman yang benar-benar hak dari Nabi alaihi salatu wassalam. seorang yang wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, seorang yang berbicara bukan dengan hawa nafsunya, tapi beliau berbicara dengan berdasarkan wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hanya saja terkadang manusia karena mengikuti hawa nafsu, mengikuti emosi, sehingga tidak melaksanakan apa yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wasiat beliau demikian, kita tetap melaksanakan kewajiban kita kepada para pemimpin, yaitu as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan menaati yang di dalam hal yang ma'ruf, dan kita meminta hak kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah, zat yang maha kaya, zat yang maha pemberi. Jangan minta kepada mereka, tetapi minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentunya dari dua sisi. Bahwa hadis ini memerintahkan kepada para penguasa agar mereka berlaku adil di dalam menjalankan kekuasaan mereka. Karena mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla atas setiap apa yang mereka laksanakan. Dan pemimpin yang adil akan mendapatkan nuan Allah di hari kiamat kelak. Jadi intinya bahwa hadis ini membawa misi perintah kepada para pemimpin, para ulatul umur, agar mereka bersikap adil kepada rakyat mereka, berikan hak-hak mereka, hak-hak rakyat. Kemudian berikutnya bahwa hadis ini juga memberikan kepada kita, memberikan ilmu kepada kita bahwa akan datang suatu zaman, dan itu kita lihat dan kita saksikan, hal-hal yang bertentangan dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, hal-hal yang mungkar, wa umurun tungkirunaha, dan akan ada perkara-perkara yang kalian mengingkarinya. Ya, banyak hal-hal yang kita ingkari, dan itu tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Tetap apa yang dibimbing oleh Nabi SAW, kalian tetap melaksanakan tugas kalian, kalian tetap melaksanakan kewajiban kalian terhadap mereka, dan minta hak kalian pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pelanggaran-pelanggaran syar'i sudah diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terjadi dan akan datang pada suatu saat. Pelanggaran-pelanggaran itu dari para pemimpin kaum muslimin. Umurun tungkiruna, perkara-perkara yang kalian ingkari. Dan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah banyak terjadi. Di kebanyakan dunia Islam, pelanggaran-pelanggaran, penyimpangan-penyimpangan dalam syariat Allah terjadi. Tetapi satu hikmah yang perlu kita ambil dari hadis ini, yaitu bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian tetap melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kalian, yaitu as-sam'u wa ta'ah pada mereka, dalam hal yang ma'ruf, bukan dalam hal yang mungkar. Ya. Dan ini juga memberikan pelajaran pada kita, tetap dianjurkannya untuk menasihati para penguasa dengan cara yang baik. Ya. Makanya para ulama-ulama, sebagian ulama kaum muslimin, ya, mereka ketika melihat kemungkaran dari para penguasa, mereka menulis surat, mereka menasihati penguasa itu dengan baik, ya, untuk melaksanakan kewajiban. Adapun penguasa itu mau mendengar nasihat tersebut atau tidak, itu bukan urusan orang yang menasihati tadi. Yang terpenting adalah dia telah menyampaikan, telah mengingatkan, telah menasihati penguasa tersebut. Ya. Nah, yang terbalik di tengah sebagian masyarakat tidak pernah menasihati mereka, tidak pernah memberikan apa nasihat kepada para penguasa, langsung diingkari di tempat-tempat umum. Nah, ini bukan dari metode yang diajarkan dan manhaj yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian bahwa satu kesalahan tidak dihilangkan dengan membuat kesalahan yang sama. Ini terambil dari hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ya. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan muncul, ya, sesudah aku nanti para pemimpin yang mereka lebih mengutamakan diri mereka, ya, dan akan terjadi hal-hal yang kalian ingkari, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kita lakukan jika kita menemui atau ada di antara kita menemui seperti hal tersebut? Kata Nabi SAW, kalian tetap melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kalian terhadap mereka. Jadi Nabi SAW bukan malah menyuruh supaya melakukan yang semisal dengan apa yang mereka lakukan. Jika mereka tidak memberikan hak kalian, kalian pun jangan memberikan hak mereka. Tidak demikian yang diwasiatkan oleh Nabi SAW. Ya. Karena kalau demikian akan terjadi kacau balau. Akan terjadi kekacauan. Tapi beliau tetap menyuruh dalam memperbaiki kesalahan itu, hendaklah tetap kalian menghormati mereka, mendengar mereka, menaati mereka, ya. Sedangkan hak kalian minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini satu pedoman yang dari hadis ini para ulama menyebutkan bahwa suatu kesalahan tidak diselesaikan dengan kesalahan yang sama dan kesalahan yang serupa, ya. Tapi justru dilakukan dengan hal yang cara yang lain dan cara yang benar, yaitu apa yang dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa kita di saat munculnya pemimpin seperti itu, hendaklah kita iltija ilallah. Kita minta hak kita kepada Allah Ta'ala. Ya, kembali kepada Allah. Bertaubat kepada Allah. Meminta hak kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini yang diajarkan dan dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata'ani faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat pada aku, berarti dia telah taat pada Allah. Ya. Wa man asani faqad asalla Allah. Dan barang siapa yang dia bermaksiat pada aku, maka berarti dia telah maksiat pada Allah. Wa man yuti'il amira faqad ata'ani. Dan barang siapa yang taat kepada seorang penguasa, maka berarti dia telah taat pada aku. Kata Nabi Salam. Wa man ya'sil amira faqad asani. Dan barang siapa yang dia durhaka kepada seorang penguasa, maka berarti dia telah durhaka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kepada aku, yaitu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, di dalam hadis ini An-Nabi alaihi salatu wassalam memberitahukan kepada kita tentang kewajiban untuk taat kepada beliau. Karena ketaatan kepada beliau itu berarti taat kepada Allah. Karena Allah memerintahkan kita untuk taat kepada Rasulullah SAW. Wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Maka ketika seorang taat kepada Rasulullah SAW, berarti dia telah taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah memerintahkan untuk menaati beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian sebaliknya. Wa man asani faqad asallah. Dan barang siapa yang durhaka kepada aku, maka berarti dia telah durhaka kepada Allah. Ya. Karena Allah melarang kita durhaka kepada Nabi SAW. Kita disuruh menaati beliau. Jadi kita dilarang untuk membangkang dari beliau. Untuk melawan beliau. Untuk durhaka pada beliau. Ya. Nah, berarti kalau ada seorang yang dia durhaka kepada Nabi SAW, berarti dia telah mendurhakai Allah. Karena Allah melarang kita durhaka kepada Rasulullah SAW. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yuti'il amira faqad ata'ani." Dimana siapa yang taat pada amir, amir itu al-khalifah, pemimpin kaum muslimin, berarti dia telah taat kepada aku, kata Nabi sallallahu. Demikian sebaliknya barang siapa yang bermaksiat, yang durhaka, yang melawan, yang membangkang kepada seorang penguasa, maka berarti dia telah durhaka kepada aku. Jadi inti hadis ini adalah as-sam'u wa ta'ah. Ya, bahwa kewajiban untuk menaati kepada pemimpin tertinggi kaum muslimin. Jika hal itu ada, wajib untuk taat kepada amir. Ya. Demikian pula orang-orang yang diangkat oleh amir tersebut untuk memimpin suatu daerah misalnya. Maka ini mereka pun rakyat wajib menaati kepada seorang pemimpin yang diangkat oleh pemimpin tertinggi. Wajib menaati. Kemudian, bahwa yang harus kita ambil dari hadis ini, dan ini jarang dibicarakan, adalah kita harus meyakini. Tatkala kita menaati seorang pemimpin dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang baik, bukan dalam hal yang mungkar, ini adalah bagian dari ibadah kepada Allah Ta'ala. Bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, yang kita harapkan semoga Allah memberikan balasan kepada kita. Jadi ketika seorang menaati seorang pemimpin dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang baik, ini adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis ini juga memberikan kepada kita pelajaran tentang kewajiban taat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan menaati beliau alaihi salatu wassalam adalah bagian dari menaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ketika seorang mentaati Nabi Sallam, berarti dia telah mentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena Rasulullah SAW, ya, kita diperintahkan oleh Allah untuk menaati beliau. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mentaati beliau sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kemudian hadis yang berikutnya, qala an-Nawawi rahimahullah wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Barang siapa yang dia benci, dia tidak senang terhadap sesuatu yang diperbuat, diperlakukan oleh seorang, oleh pemimpinnya, falyasbir, hendaklah dia bersabar. Ya. Fa innahu man kharaja minas sultani syibran. Karena sesungguhnya barang siapa yang dia keluar dari sebuah kepemimpinan, dia keluar hanya satu jengkal, mata mitatan jahiliyah, berarti dia mati seperti matinya orang-orang jahiliyah. Yang mana mereka tidak mempunyai pemimpin ketika itu. Jadi hadis ini bukan mengkafirkan orang yang berbuat demikian. Tapi dia menyerupai orang-orang jahiliyah yang hidup tanpa pemimpin. Nah, di sini atau inti dari hadis ini adalah kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan ini adalah manhaj beliau. Tatkala melihat sesuatu dari seorang pemimpin sesuatu yang kita tidak senangi, yang kita benci dari perbuatan atau langkah atau tindakan seorang pemimpin, maka Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kita untuk falyasbir, hendaklah bersabar. Hendaklah bersabar. Maka bersabar terhadap pemimpin yang zalim atau yang berbuat sesuatu yang tidak disenangi oleh rakyatnya, ya, sikap bersabar ini adalah perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula beliau mengingatkan kita agar hati-hati dari al-khuruj, keluar dari ketaatan kepada para pemimpin kaum muslimin. Ya, karena ini akan menimbulkan mafsadat, kerusakan yang besar, ya, di muka bumi ini. Jadi intinya bahwa kita diperintahkan untuk bersabar dan mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita keluar dari sebuah kepemimpinan yang itu akan berdampak jelek, ya, akan berdampak jelek dan menimbulkan kerusakan yang besar di suatu masyarakat. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu, dari Abu Bakrah radhiyallahu an, Abu Bakrah bukan Abu Bakar, dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu qal, kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahana sultana ahanahu Allah, karena siapa yang menghinakan seorang pemimpin maka dia akan dihinakan oleh Allah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, wa qala hadithun hasanun, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang baik, namun hadis ini dilemahkan oleh sebagian ulama yang meneliti tentang kesahihan hadis ini. Tapi yang jelas bahwa hadis ini juga memberikan kepada kita pelajaran, ya, bahwa memberikan kepada kita isyarat agar seorang tetap menghormati orang-orang yang pantas dihormati, yang pantas dimuliakan. Karena kalau tidak demikian, nanti dampaknya pun akan mengakibatkan dampak yang buruk. Ya. Maka perilaku sebagian orang terhadap para pemimpin dan menggambarkan mereka dalam gambaran-gambaran yang jelek, ya, kemudian disebarkan di tengah masyarakat, ya, ini juga bukan perilaku yang baik. Ya. Ini akan menimbulkan permusuhan, akan menimbulkan fitnah. Maka sering kami ingatkan, ya, apalagi zaman kita seperti ini, yang mana dengan mudah gambar-gambar disebarkan, gambar-gambar yang menghinakan seorang penguasa, yang melecehkannya, ya, bahkan mengatakan sesuatu yang tidak ada padanya. Ini adalah suatu hal yang mungkar dan akan menimbulkan hal-hal yang sangat negatif, ya, di tengah masyarakat. Oleh karena itu, perilaku seperti ini tidak boleh dilakukan. Bagaimanapun seorang tidak senang pada seorang penguasa, hendaklah dia bersabar dan minta pada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan hidayah, memberikan taufik kepada penguasa tersebut. Adapun melecehkannya, menghinakannya, memaki-makinya, ini bukan perilaku Islam dan jauh dari tuntunan Islam, tuntunan Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, ya, demikian hadis-hadis yang dibahas dalam bab ke-80 dari bab kitab Riyadhus Shalihin ini selesai. Dan kita lanjutkan dengan bab yang ke-81. Kata beliau rahimahullah ta'ala, babun nahyi an su'alil imarati, bab tentang larangan meminta untuk menjadi pemimpin. Wakhtiar tarkil wilayat idza lam yata'ayyan alaih, dan anjuran untuk meninggalkan kekuasaan jika memang itu bukan sesuatu yang fardu ain bagi orang tersebut. Atau tidak hajatan ilaih, atau tidak ada hal yang mendorong dia untuk menjadi seorang pemimpin. Bab ini berkaitan dengan tanggung jawab. Ya, nanti akan kita dengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau mengingatkan kepada salah seorang sahabat ketika meminta agar beliau diangkat. Ya. Nabi sallallahu mengingatkan beliau agar jangan kamu meminta kekuasaan. Ya. Karena kaitannya dengan apa? Dengan amanah. Kekuasaan itu adalah amanah dan tanggung jawab. Bukan sekedar seorang duduk di kursinya sebagai seorang penguasa lalu berbuat semaunya, tidak. Tapi kepemimpinan adalah amanah yang dipikulkan kepada seorang pemimpin, dan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala di yaumil qiyamah kelak. Oleh karena itu Nabi alaihissalam melarang seorang yang dia tidak pantas jadi pemimpin, atau dia bukan orang yang mampu untuk memimpin, ya. Beliau melarang, jangan meminta. Dan ini bab, dan dalam bab ini An-Nawawi rahimahullah juga menunjukkan tentang fikih beliau, an-nahyu, ya, an su'alil imarah, larangan meminta kekuasaan atau mencari kekuasaan, ya. Kecuali seorang yang memang tidak ada orang lain kecuali dia, tidak ada yang bisa memimpin kecuali dia, maka ini tidak mengapa, ya. Ini tidak mengapa. Bagaimana kisah tentang Nabiullah Yusuf alaihissalam di negeri Mesir, ketika beliau meminta kepada penguasa Mesir agar beliau dijadikan sebagai, ya, seorang yang diamanahkan untuk mengolah, mengatur perekonomian negara. Karena memang tidak ada orang lain yang pantas mengaturnya. Maka beliau meminta. Dan diberikan oleh penguasa Mesir, dan ternyata betul bahwa Nabi Yusuf alaihissalam mampu untuk menangani semua kesulitan yang terjadi, kesulitan ekonomi, ya, yang terjadi di Mesir pada saat itu. Karena memang tidak ada orang lain. Jadi itu pengecualian. Tatkala tidak ada lagi orang lain yang mampu memimpin atau mengelola suatu, ya, maka fardu ain bagi orang itu untuk mengelolanya, untuk memimpin. Tapi kalau tidak, ya tidak. Selama masih ada yang lainnya, bahkan mungkin yang lebih mampu darinya, hendaknya diberikan kepada yang lebih mampu. An-nahyu an su'alil imarah wa ikhtiyar tarkil wilayat, dan pilihan untuk meninggalkan mengambil kekuasaan jika hal tersebut bukan merupakan kewajiban baginya. Jika hal tersebut masih ada orang lain yang bisa menanganinya, maka dia jangan. Menunjuk dirinya. Adapun dalil dari surat Al-Qasas, tilka darul akhiratu akhirat itu kami jadikannya, ya, untuk orang-orang yang mereka dan mereka tidak menginginkan kerusakan. Bagi mereka orang-orang yang bertakwa, yakni kepada Allah Ta'ala. Karena ada kaitan dengan bab yang beliau tulis. Negeri akhirat dan berbagai kenikmatan, yaitu surga Allah Azza wa Jalla untuk orang menginginkan kebaikan bagi umat, itulah surga. Adapun hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah, kata beliau, seorang sahabat yang yang dipanggil Abu Sa'id, ya, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil engkau meminta supaya diangkat jadi pemimpin, fa innaka in u'ti u'inta alaiha, sesungguhnya jika kamu diberikan, dianugerahkan meminta kepemimpinan itu, tapi diberikan u'inta alaiha, bisa engkau wa in u'titaha an mas'alatin, tetapi jika kamu memintanya wakil ta'alaiha ilaiha, maka kamu akan dibiarkan sallallahu alaihi wasallam, wa idza halafta ala yaminin, faraita ghairaha khairan minha, tapi kemudian kamu melihat fa'ti alladhi wa khairun, maka kerjakanlah yang lebih baik tersebut. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Baik. Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi la tas'alil imarah, wahai Abdurrahman, jangan kamu meminta kekuasaan, Dan larangan ini pada dasarnya adalah untuk yang untuk sebuah pengharam. Lalu Nabi Alaihissalam memberitahukan alasannya. Dari kekuasaan itu. Kata beliau, karena kamu memintanya, kamu akan diberi pertolongan. U'inta. Taufik menunjuki jalan yang lurus, yang benar, langkah yang tepat. Kemudian beliau mengatakan, perasaan itu, ya, disebabkan karena kamu meminta untuk menguasai. Kamu akan dibiarkan memimpin Allah Ta'ala. Sehingga sangat mungkin seorang akan menyimpang dari jalan yang benar karena dia tidak mendapatkan taufik. Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa in utitaha an mas'alatin wukilta ilaiha." Ya, kamu akan dibiarkan memimpin tanpa petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah lain yang disebutkan dalam hadis ini tentang sumpah. Lalu kamu melihat sesuatu yang kamu lakukan itu atau tidak lebih baik dari jika kamu tinggalkan perbuatan itu, maka idza harabta ala yaminin faraita ghayraha khairan minha. Seorang lalu si A ini bersumpah, wallahi ya, saya tidak akan si A, karena dia berselisih dengan saudaranya. Dia sampai bersumpah. Demi tentu ini perbuatan yang jelek, bukan perbuatan yang baik. Ya. Dia dengan saudaranya yang sebetulnya bisa diselesaikan. Tapi karena dia emosi, ini artinya mengarah kepada memutus silaturahmi. Dan memutus silaturahmi itu jelek. Bahwa selain perbuatan itu ada yang lebih baik. Apa yang lebih baik? Menjalin silaturahmi itu lebih baik. Ya, fa'til ladzi wa khairun. maka lakukanlah yang lebih baik daripada apa yang kamu sumpah tadi itu. Sekarang dan kaki saya di rumah kamu, ya, ini jelek. Maka kata Nabi Sallam, kamu datangi rumah saudaramu, karena datangi rumah saudaramu itu lebih baik. Ambillah yang baik dengan melaksanakan kafarah sumpahnya. Kafarah sumpah itu adalah, yang pertama adalah memberi makan, memberi pakaian kepada 10 orang. Memberi pakaian kepada 10 orang itu. Kalau juga semua dia tidak mampu melakukannya, maka dia berpuasa selama 3 melakukan kafarah sumpahnya. Kalau dia sudah melakukan kafarah sumpahnya, ya, dengan yang mendatangi rumah saudaranya itu lebih baik daripada dia bersumpah untuk tidak mendatangi ya, dia datangi yang baik ya. Kemudian dia membayar kafarah sumpah. Jangan mengincar kekuasaan. Larangan untuk inginkan suatu kekuasaan, apalagi orang ini seorang yang ingin sebuah kekuasaan jika kekuasaan itu diberikan padanya. Contoh-contoh kekuasaan yang disebutkan dalam yaitu yang pertama adalah al-imarah, kepemimpinan umum secara keseluruhan. Seorang qadhi yang besar, pemimpin para qudhah, qadil qudhah atau qadhi, untuk menduduki jabatan tersebut. Tapi dia mengincarnya. Ya. Nah, ini termasuk tidak di jabatan-jabatan bersifat umum. Ya. Yang dia tidak mampu sebetulnya menguasainya. Tapi dia mengincar. Berdampak jelek. Ya. Akan berdampak buruk ya jika dia tetap kedudukan itu. Ini dampaknya akan jelek. Kemudian berikutnya bahwa jika memang seorang gubernur, dia tidak mencari, dia tidak meminta untuk menjabat suatu jabatan, tapi dia ditentukan. Ahliannya oleh seorang pemimpin, maka hendaknya dia menerima, jangan dia menolak. Ya. Atau pemimpin tertinggi yang dia dipilih oleh Ahlul Halli. Sama yang memilih bahwa orang yang pantas jadi pemimpin, ya, dia dipilih oleh di sini menjelaskan kepada kita bahwa seorang tidak akan berhasil dalam kepemimpinannya kemudian merasa dirinya paling hebat, ya. Hendaklah dia selalu minta pada Allah Azza wa Jalla ini yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa keberhasilannya adalah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta kekuatan tentang tidak bolehnya seorang bersumpah dalam hal bermaksiat pada Allah Ta'ala. Dia bersumpah untuk memutus silaturahim dengan saudaranya. Maka kewajiban orang ini harus dia bayar kafaratul yamin, harus membayar kafarat sumpah yang telah disebutkan tadi. Seorang yang bersumpah untuk mengerjakan satu keburukan, ya, maka dia wajib dan membatalkan sumpahnya itu boleh sebelum dia melaksanakan kafaratul yamin. Contohnya, seorang yang mengatakan tadi, ya wallahi saya tidak akan menginjakkan kaki saya di rumahmu. Ya. Dia pergi ke rumah saudaranya dulu, baru kemudian dia membayar kafar. Membayar kafaroh, para ulama menyebutkan dua-duanya boleh. Boleh sebelum dia menginjakkan kakinya ke rumah saudaranya, dia langsung membayar. Baru kemudian dia membayar kafaratul yamin. Jadi dua-dua hal itu boleh, sebelum atau sesudah. Jelaskan kepada kita bahwa Islam memperhatikan tentang dalam hadis ini dua-dua yang disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama tentang kepemimpinan, yang kedua tentang sumpah. Kepemimpinan, ya. Karena seorang yang tidak mampu memimpin, dia kemudian mencari kepemimpinan, ini akan mendatangkan kerugian bagi banyak orang. Ya, karena ada kaitan dengan kemaslahatan orang banyak. Demikian pula dalam hal berkaitan dengan sumpah. Sumpah pun demikian. Itu maka lakukanlah kafarah sumpah tersebut. Sebagaimana yang saya contohkan tadi. Yaitu lebih utama dia membatalkan. Per- perbuatan dosa, maka dia harus membayar atau membatalkan sumpahnya dan membayar kafar. Khotbah Islam Podcast dan juga pemirsa dimanapun anda berada, kami mohon maaf karena terjadi gangguan koneksi dari program kajian ilmiah yang kita laksanakan di kesempatan pagi hari ini dari penjelasan kitab Riyadhus Shalihin bersama Ustaz Mubarak yang menyampaikan kajian dari kota Surabaya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan dari beberapa materi yang telah disampaikan tadi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di perjumpaan yang akan datang. Dan nampaknya kajian ini pun tidak dapat kami lanjutkan karena kendala yang terjadi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan anda, dan tentunya kami mohon maaf atas kekurangan ataupun hal yang terjadi dari permasalahan koneksi ini. Insyaallah taala kita akan kembali pada kesempatan-kesempatan kajian ilmiah berikutnya. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.